Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabih. Wa man sara ala nahjihi wa aktafa atharuhu. Wa stanna bi sunnatih. Ila yamiddin amma ba'd. Pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Pada sore yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada saya untuk bersua dengan anda di sore yang berbahagia ini. Semoga perjumpaan kita senantiasa mendatangkan keberkahan dan menambahkan iman. Sebagaimana saya sangat berbangga tatkala di sore yang berbahagia ini bisa menyapa saudara-saudaraku seiman, seislam di Kota Jawa Timur, di Provinsi Jawa Timur ini, Surabaya dan sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perjumpaan kita ini sebagai cerminan adanya ukhuwah, persaudaraan yang dilandasi oleh iman dan takwa. Saudaraku, dimanapun anda berada, hari-hari ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala seakan tiada putusnya, tiada hentinya. Seakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terus Allah turunkan kepada kita. Dan di antara nikmat yang saya yakin anda baru saja merasakannya atau baru saja menikmatinya, yaitu nikmat hujan. Allah subhanahu wa ta'ala begitu agung menciptakan dunia beserta isinya ini dengan suatu sistem, suatu aturan yang begitu sempurna. Anda bisa saksikan bagaimana beberapa waktu silam, kurang lebih satu bulan setengah atau dua bulan silam misalnya, negeri kita mengalami kekeringan, kering di mana-mana. Bahkan rumput pun seakan tiada kuasa untuk tumbuh karena kersang dan kerasnya tanah di negeri kita. Namun, subhanallah, dalam waktu yang sekejap, dengan nikmat yang Allah turunkan berupa hujan, semuanya sekarang menjadi hijau. Semuanya sekarang merasa kecukupan dengan adanya air, tidak lagi merasa kekeringan. Kita tidak lagi mendengar ada saudara kita yang mengalami kekeringan atau kekurangan air di saat ini. Ini adalah satu nikmat. Dan ini merupakan bukti akan kekuasaan Allah Azza wa Jal, yang sudah sepantasnya tidak kita lewatkan, namun terus kita renungkan untuk mengantarkan kita kepada tingkatan iman yang lebih tinggi, untuk menambah subur iman yang ada dalam hati ini. Bukan hanya subur negeri kita, namun juga batin kita, hati kita, turut subur berkat turunnya hujan dari langit. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan akan hal ini melalui firman-Nya, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan di antara tanda keagungan Allah, keesaan Allah, ialah engkau beberapa waktu silam menyaksikan al-ardha, bumi khashi'ah, dalam keadaan kersang, kering, keronta. Namun dalam waktu yang sekejap, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujan, اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, bumi seakan bergetar. Bumi seakan tumbuh kembang, sehingga yang kita lihat bila kemarin kering, kerontang, coklat semuanya, namun sekarang semuanya telah berselimut dengan warna hijau yang begitu indah, menyejukkan hati. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan suatu poin penting, innal ladzi ahyaha lamahyil mauta, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan bumi dari yang kersang, menjadikan bumi menjadi subur kembali, menjadi hijau yang indah, itu memiliki kekuasaan. Dialah yang kuasa akan menghidupkan al-mauta, orang-orang yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku seiman, seakidah, seislam di mana-mana anda berada, bila kita merenungi ayat di atas, kita niscaya dapat merasakan betapa agungnya Allah Azza wa Jal, betapa kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan hujan sehingga bumi yang kemarin gersang sekejap menjadi hijau, sekejap menjadi indah, sekejap terasa sejuk di dalam hati, enak untuk dipandang. Dan ini merupakan ayah, tanda keesaan Allah Azza wa Jal. Hujan turun dari langit bukan hanya untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bukan hanya sekedar untuk menyuburkan bumi yang telah gersang, namun hujan lebih mulia dari itu semua. Hujan adalah ayah, tanda kekuasaan Allah. Mungkin selama ini kita yang telah pernah belajar di bangku sekolah telah diajar oleh bapak-bapak guru kita yang mengatakan bahwa siklus terjadinya hujan dimulai dari pancaran sinar matahari yang menyinari air lautan, kemudian menguaplah air lautan, kemudian menjadi awan dibawa oleh angin, kemudian tatkala angin awan telah menggumpal menjadi air yang menggumpal membeku, kemudian tatkala sampai pada ketinggian tertentu air tersebut turun dalam bentuk tetesan-tetesan air hujan. Subhanallah, Maha Kuasa Allah. Betul-betul kalau kita amati bagaimana proses terjadinya siklus hujan ini, kita akan kagum dan niscaya lisan kita tidak akan kuasa untuk mengucapkan, untuk menahan ucapan subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, yang tentu tidaklah menciptakan ini dalam keadaan sia-sia, hanya sekedar ala kadarnya atau hanya kebutuhan saja, tidak. Semuanya itu pasti mendatangkan manfaat. Semuanya itu pasti memiliki hikmah yang sangat agung. Mungkin Anda saat ini bisa bertanya kepada diri Anda sendiri, siapakah, kekuasaan apakah yang telah menjadikan air bila terkena terik matahari menguap? Dan siapakah yang kuasa menjadikan uap air menyatu menjadi awan? Dan tatkala awan telah sampai pada ketinggian tertentu menggumpal menjadi es membeku, dan kemudian ketika air turun, turun pun dalam butiran-butiran yang kecil. Andai siklus ini terjadi perubahan, terjadi kerusakan pada proses ini, sehingga air yang turun dari langit tidak lagi turun dalam bentuk butiran, namun dalam bentuk uap. Atau niscaya kalau turun dalam bentuk uap, sebagaimana tatkala uap air naik ke atas, niscaya rumah Anda akan basah kuyup walaupun Anda telah menutupnya, karena uap akan masuk melalui lubang-lubang pintu, lubang jendela, niscaya ini akan menyusahkan kehidupan Anda. Kadar air akan begitu tinggi dalam udara Anda sehingga mungkin Anda akan kesusahan untuk bernapas. Namun Maha Kuasa Allah, tatkala Allah menurunkan hujan dalam bentuk butiran-butiran, dan andai Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan dalam bentuk pancuran air yang memancur bagaikan air terjun, niscaya dunia ini akan hancur berantakan, akan binasa kita semua. Namun subhanallah, Maha Kuasa Allah yang telah menurunkan air dalam bentuk butiran-butiran dan bukan dalam bentuk kucuran air bagaikan keran yang mengalir. Dan di antara bukti bahwasanya hujan adalah tanda kekuasaan Allah, benar-benar ayah, sebagai bukti bahwasanya Allah Maha Kuasa dan Maha Bijak, Maha Pandai, Maha Berilmu. Hujan Allah turunkan pada waktu yang tepat. Allah tidak turunkan hujan dalam sekejap. Andai Allah Subhanahu wa taala menurunkan jatah hujan Anda setiap kali anak terlahir ke dunia ini diberi bekal berupa air hujan yang turun dan diturunkan sekali, niscaya manusia akan celaka. Namun Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan sedikit demi sedikit secara bertahap. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan hal ini dan mengingatkan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, andai Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezekinya dengan sekonyong-konyong tanpa diperhitungkan, labaghaw fil ard, niscaya manusia akan bersikap melampaui batas, congkak, angkuh. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezekinya ini biqadari ma yasha, dengan hitungan yang ia kehendaki, yang ia inginkan. Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hujan atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki sesuai dengan kadar yang telah ia kehendaki, sedikit demi sedikit, agar manusia tidak celaka, agar manusia tidak melampaui batas, Allah mengingatkan nikmat hujan. Allah mengatakan, "Huwallazi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu," dan dialah Allah Azza wa Jalla yang menurunkan air hujan setelah manusia merasa kunut, merasa kekeringan, merasa gersang. Wa yansuru rahmatah, dan kemudian Allah pula lah yang menaburkan kerahmatannya di muka bumi ini. Cermatilah saudaraku pendengar di mana-mana Anda berada, bagaimana Allah Subhanahu wa taala pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jal menurunkan rezekinya sesuai dengan kadar yang telah Allah kehendaki, yang telah Allah tentukan, sedikit demi sedikit. Dan selanjutnya Allah memberikan percontohan nyata bahwa di antara bukti konkret bahwa Allah menurunkan rezeki sedikit demi sedikit adalah diturunkannya air hujan, diturunkan dari mulai rintik-rintik, dan kemudian kalaupun hujan lebat, hujan pun turun dalam bentuk butiran-butiran air. Andai diturunkan dalam sekejap, langsung bagaikan air terjun. Atau setiap manusia pada awal kelahirannya dunia ini diberi hujan secukupnya selama ia hidup, diberi bekal air hujan sebanyak yang ia butuhkan selama dia hidup dunia ini, niscaya manusia pun akan celaka. Namun subhanallah, Allah turunkan hujan itu sedikit demi sedikit, butiran demi butiran. Tidak Allah turunkan seember demi seember, tidak. Tidak pula satu keran demi satu keran, tidak. Tidak pula bagaikan air mancur atau air terjun, tidak. Namun Allah turunkan butiran demi butiran, subhanallah. Betul-betul hujan adalah tanda dari keagungan Allah Azza wa Jal. Saudaraku, seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, di antara bukti bahwasanya hujan adalah tanda keesaan Allah Azza wa Jal, apa yang kita dengar di zaman sekarang di negeri kita, bagaimana hujan yang begitu lunak, tidak ada orang yang merasa kesakitan tatkala terkena hujan, bahkan betapa banyak orang yang merasa segar, merasa senang tatkala berada di tempat terbuka, di alam terbuka, menikmati turunnya air hujan, terlebih anak-anak kecil. Putra-putri kita yang fisiknya begitu masih lemah, kulitnya begitu lembut, namun betapa bahagianya mereka bila diberi kesempatan untuk menikmati betapa sejuk dan betapa indahnya langsung merasakan hujan turun dari langit. Tidak menyakiti, mereka tidak merasa sakit tatkala terkena hujan. Walau demikian, makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu lunak, lembut ini yaitu hujan, namun itu memiliki daya kekuatan yang luar biasa. Bila Allah Subhanahu wa taala kehendaki, air hujan yang begitu lembut dan begitu indah sekejap bisa menjadi petaka, menjadi siksa bagi umat manusia. Tatkala hujan melebihi kebutuhan manusia, betapa sering kita dengar banjir bandang di mana-mana, tanah longsor di mana-mana, angin topan yang berhembus yang menyertai hujan turun, dan masih banyak lagi petaka, sawah, pusau dan lain sebagainya. Subhanallah, sekejap hujan yang nampak begitu lemah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang seakan tidak memiliki kekuatan apa-apa, hanya tetesan air, butiran-butiran air, namun bila Allah kehendaki, hujan itu menjadi kekuatan yang tiada tanding. Dan Allah telah banyak mengisahkan bagaimana Allah Azza wa Jal membinasakan umat-umat sebelum kita dengan hujan. Misalnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan kaumnya Nabi Nuh yang telah berlaku sombong, congkak, menyekutukan Allah Azza wa Jal dan menentang Rasulnya Nuh alaihi salam selama 950 tahun lamanya. Mereka berlaku sombong dan congkak. Allah buktikan bahwa Allah kuasa menghancurkan mereka semua dengan segala kesombongannya, keangkuhannya, dengan makhluk yang lemah yaitu hujan. Allah nyatakan, فَفَتَحْنَا عَلَيْمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ, dan kami bukakan pintu-pintu langit yang mengucurkan air yang deras. Wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qadir, dan sebagaimana telah kami bukakan air hujan dari langit, kami juga akan pancarkan air dari perut bumi. Kemudian air yang dari langit dan dari bumi ini bersatu menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh. Subhanallah. Sampai-sampai Allah Nabi Nuh tatkala melihat putranya Kan'an tetap masih berselimut dengan kesombongan, keangkuhan walaupun banjir bandang telah melanda. Sehingga Nabi Nuh yang beriman bahwasanya tiada kekuatan yang kuasa melawan tentara Allah, menyeru putranya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anak, segera naik ke perahu dan mengarungi bahtera bersamaku, irkam ma'ana, bersama kami. Namun kesombongan Kan'an tiada henti. Ia mengatakan, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma', wahai ayahku, aku akan berlari ke atas gunung, ke puncak gunung yang pasti aku akan selamat dari kejaran air. Subhanallah. Ia tidak tahu. Ia lupa, ia lalai, ia terlalu buta, dibutakan oleh kesombongan dan keangkuhannya. Ia mengira bahwa ia kuasa melawan tentara Allah bila telah datang. Ia mengira bahwa ada kekuatan yang dapat menandingi kekuasaan Allah Azza wa Jal. Ia mengira bahwasanya puncak gunung terlalu tinggi bila dibanding dengan kekuatan tentara Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Allah buktikan bahwa gunung yang menjulang tinggi pun tidak akan kuasa menyelamatkan umat manusia bila banjir bandang telah tiba. Sehingga Kan'an pun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal dengan banjir bandang. Saudaraku, pendengar dimanapun Anda berada, di antara bukti bahwasanya hujan adalah tanda keesaan Allah, di antara bukti bahwasanya hujan adalah salah satu ayat yang membuktikan bahwasanya Allah Maha Pandai, Maha Cerdas, Allah Maha Bijak. Bagaimana kita lihat air yang turun dari hujan itu rasanya satu, warnanya satu, bentuknya satu. Namun subhanallah, tatkala air hujan turun ke bumi, hasil yang kita rasakan, hasil yang kita dapatkan dari hujan tersebut berbeda-beda. Ada tanah yang tatkala mendapatkan kucuran air hujan segera menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Namun ada tanah yang gersang, ada tanah yang tidak subur, sehingga kalaupun ia telah dikucur hujan berbulan-bulan, ia tidak menumbuhkan tumbuhan sedikit pun. Dan kalaupun tumbuh, maka tumbuhan yang muncul pun hanya semak dan belukar yang tidak berguna bagi kebanyakan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan hal ini, menjadikan fakta ini sebagai ilustrasi kepada Anda untuk Anda renungkan. Allah menyatakan, Allah menggambarkan fakta ini dengan mengatakan, fa akhrajna bihi min kulli thamarat, dan dengan hujan itu kami keluarkan berbagai macam bentuk buah-buahan. Dan dalam ayat lain Allah mengatakan, dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, wal baladu thayyib, dan negeri yang subur, yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih, tumbuh-tumbuhannya akan segera tumbuh dengan subur atas izin Allah Azza wa Jal. Namun bumi yang gersang, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida, bumi yang gersang tidaklah mampu menumbuhkan tumbuhan kecuali tumbuhan yang tiada berguna, tumbuhan saat semak dan belukar yang tidak bisa dimanfaatkan oleh umat manusia. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun, demikianlah kami bentangkan, demikianlah kami tunjukkan tanda-tanda keesaan kami kepada orang-orang yang mau bersyukur. Cermatilah saudaraku seiman sakidah, air yang satu, yang serasa, yang berasalkan dari tempat yang sama, yaitu dari langit. Namun tatkala tiba ke bumi, bumilah yang menjadi pengaruhnya. Bumilah yang memiliki pengaruh. Sehingga air yang turun itu menghasilkan tumbuhan yang berbeda-beda. Ini sebagai ilustrasi dari Allah Azza wa Jalla kepada Anda untuk Anda pikirkan. Anda renungkan bahwasannya al-iman, bahwasannya Al-Quran, As-Sunnah, petunjuk dari Allah Azza wa Jal, yang oleh Rasulullah SAW digambarkan sebagai air hujan, itu sama Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibaca oleh Abu Bakar, yang ditelaah oleh Umar, sama dengan Al-Quran yang ditelaah orang munafik, oleh orang yang fasik, oleh orang-orang yang kufur. Namun, dikarenakan hati yang berbeda, dan dikarenakan tanah yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Orang munafik tidaklah membaca Al-Quran kecuali bertambah kemunafikannya. Namun orang yang hatinya suci, hatinya subur dengan iman, semakin ia membaca Al-Quran, maka seperti Allah gambarkan, zadatuhu imana, imannya semakin bertambah. Karena Rasulullah SAW lebih mempertegas ilustrasi ini dengan mengatakan, matalu ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin. Perumpamaan ilmu dan wahyu yang Allah turunkan kepadaku itu bagaikan ghaith, bagaikan air yang hujan. Asabat ardhan, yang itu turun ke bumi, fakanat minha ajadibu. Dan ternyata di antara bumi tersebut ada bumi yang ajadib, bumi yang subur. Tumsikuma'an otum bintukala'an, yang air itu mampu menahan air, meresap air. Dan dia mampu menumbuhkan subur, menumbuhkan rumput-rumputan dan tanaman. Namun, ada bagian tanah yang qiyan, la tumsikuma'an wa la tumbitukala'a. Ada tanah yang gersang. Sehingga, tatkala air hujan turun, ia hanya dilewati oleh air dan tidak meresap. Ia tidak mampu menyerap air, tidak mampu menahan air. Sehingga air mengalir dan begitu saja hilang segera. Dalam sekejap ikan hilang, dan ia akibatnya tidak mampu menumbuhkan tumbuhan. Demikianlah ilustrasi gambaran umat manusia tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah yang digambarkan sebagai air hujan. Dari mereka, dari kita, ada yang tatkala mendengarkan ayat Allah, taksyairu kulubuhum, jiwa-jiwa mereka, raga mereka bergetar, sehingga iman mereka pun bertambah, tumbuh, berkembang. Namun, ada orang yang hatinya telah mati, hatinya gersang. Maka walaupun telah dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, sabda Rasulullah SAW, walaupun ia telah menyaksikan ayat Allah di alam semesta, namun semuanya itu berlalu begitu saja, seakan tidak pernah membekas di hatinya. Saudaraku, pendengar dimanapun Anda berada, dan di antara fungsi dari diturunkannya hujan yang seharusnya menjadi bahan telaahan kita setiap hari, hujan adalah ilustrasi, hujan adalah gambaran konkret nyata bagaimana Allah Subhanahu wa taala kelak akan menghidupkan umat manusia. Sehingga tatkala kita melihat bumi yang sebelumnya gersang kemudian tiba-tiba hidup, kemudian biji-bijian yang sebelumnya telah jauh tertanam dalam perut bumi, sekedar terkena air hujan, semuanya segera tumbuh keluar ke permukaan. Demikianlah gambaran nyata bagaimana kelak kita akan dibangkitkan Allah Azza wa Jalla di alam mahsyar. Tatkala jasad kita telah hancur, fana oleh, ditelan dan dimakan oleh bumi, oleh tanah. Maka, ada satu anggota tubuh kita yang tidak akan pernah bisa hancur. Yang digambarkan Rasulullah SAW, dijelaskan Rasulullah SAW, anggota tubuh kita yang tidak akan hancur itu adalah ajabudzanabi, tulang ekor kita. Tulang ekor kita yang tidak hancur itu, kelak di hari kiamat, tatkala di alam mahsyar setelah malaikat meniumkan sangkakala trompet pertama kali sehingga manusia semuanya mati. Dan hari kiamat telah datang, maka selama 40 tahun Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan air hujan yang berwarna putih dan kental bagaikan air mani selama 40 tahun. Maka tidaklah ada tulang ekor yang tertanam dalam perut bumi yang terkena air hujan selama 40 tahun tersebut lamanya yang berupa keputihan bagaikan air mani itu kecuali akan segera bangkit dan keluar dari perut bumi. Sehingga digambarkan dalam berbagai riwayat yang menceritakan tentang bagaimana kelak kondisi umat manusia tatkala bangkit dari perut bumi. Dinyatakan Rasulullah SAW, kelak tatkala manusia bangkit, Anda bangkit dari perut bumi, Anda akan bangkit keluar dari tanah bagaikan keluarnya tumbuhan yang tumbuh dari tanah. Sehingga Anda tatkala keluar dari tanah, dari perut bumi, Anda akan merasa perlu untuk mengusap debu-debu dan tanah-tanah yang melekat di kepala Anda. Bagaikan kecambah yang keluar dari perut bumi, di bagian ujungnya masih menempel sebagian tanah, menempel sebagian debu yang sebelumnya menutupi biji-bijiannya yang ada dalam perut bumi. Sehingga saudaraku seiman sakidah, seyogianya sebagai orang yang beriman, setiap kali menyaksikan hujan turun, setiap kali merasakan nikmat hujan turun, hendaknya kita semua senantiasa kembali mengingat, oh demikianlah kelak kita akan dibangkitkan. Demikianlah kita akan hidup kembali sebagaimana bumi yang sebelumnya telah gersang, biji-bijian sebelumnya yang telah tersimpan dalam, terpendam dalam perut bumi, hidup kembali, maka kita pun kelak di hari kiamat akan kembali. Karena pada ayat yang saya bacakan di atas, Allah mengakhiri ayat tersebut dengan mengatakan, innal ladzi ahyaha la muhyil mauta, sejatinya zat yang kuasa menghidupkan bumi setelah mati, setelah gersang, la muhyil mauta, adalah zat yang kuasa menghidupkan orang yang telah mati. Dalam ayat lain, Allah tatkala mengatakan, wa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli tsamarat. Fa anzalna bihil ma'a, telah kami turunkan dari langit itu air hujan, fa akhrajna bihi min kulli tsamarat, dan kami keluarkan darinya berkat adanya air hujan tersebut, min kulli tsamarat, berbagai tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian. Kadzalika nukhrijul mauta, demikianlah kelak kita akan mengembalikan, kita akan mengeluarkan kembali al-mauta, orang-orang yang telah mati terkubur dalam alam kuburnya. Subhanallah. Karena dalam ayat lain dalam Al-Quran Allah mengatakan, fanzur ila atharu rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, inna dhalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahai umat manusia, fanzur, cermatilah, pikirkanlah, renungkanlah, ila atharu rahmatillah, bagaimana athar, tanda-tanda rahmat Allah Azza wa Jal, kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana dengan rahmat Allah yang Allah wujudkan dalam bentuk hujan, yuhyil arda ba'da mautiha, Allah menghidupkan bumi setelah mati, setelah gersang kering kelonta, inna dhalika la muhyil mauta, yang demikian itu, zat yang kuasa menurunkan hujan kemudian menghidupkan bumi setelah mati, adalah zat yang la muhyil mauta, benar-benar akan menghidupkan kembali orang yang telah mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku, seiman dan seakidah, di antara hal yang perlu Anda renungkan, setiap kali Anda menyaksikan air hujan, setiap kali hujan turun membasahi bumi Anda, Anda pasti sering mendengar suara menggelegar di langit, suara guntur yang bergemuruh, suara petir yang seakan ingin memutuskan tali jantung kita karena begitu menakutkan dan begitu mengerikan. Tidakkah kita pernah berpikir, mengapa ada guntur, mengapa ada petir? Mungkin selama ini Anda begitu percaya dengan teori munculnya petir yang konon menurut ilmuwan adalah lonjatan-lonjatan medan listrik negatif ke positif, dan demikian bergesekan awan satu yang lainnya menghasilkan lonjatan-lonjatan listrik katanya. Itulah analisa ilmuwan sekarang. Namun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, menjelaskan apa arti petir dan guntur yang sejatinya. Ternyata guntur dan petir itu adalah salah satu bagian dari tentara Allah Azza wa Jal. Itu adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal yang bisa jadi Allah akan gunakan guntur dan petir tersebut sebagai alat untuk menimpakan siksa dan teguran kepada umat manusia. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, dalam surat Guntur, yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Ar-ra'du, guntur itu bergemuruh. Semuanya itu terjadi dalam rangka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala wal malaikah, dan demikian pula para malaikat juga bertasbih kepada Allah. Mengapa mereka semua bertasbih? Min khifatih, karena mereka semuanya takut, gentar kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yursilu sawa'iqa, dan Allah pun juga mengutus, mengirim sawa'iq, petir. Yusfa yusibu biha man yasha. Kemudian Allah pun menimpakan petir itu kepada sebagian orang yang Allah kehendaki. Demikianlah saudaraku seiman sakidah. adanya petir, adanya guntur, itu mengingatkan kita betapa lemahnya umat manusia dan betapa kuasanya Allah Azza wa Jal. Ternyata berbagai yang ada di alam semesta ini, yang ada di sekitar kita, itu merupakan tentara-tentara Allah yang bila Allah kehendaki, bisa jadi Allah menggunakannya untuk menimpakan siksa kepada kita. Anda mungkin pernah melihat bagaimana saudara Anda, teman Anda, atau tetangga Anda yang hangus terpanggang oleh jilatan petir. Demikianlah tatkala Allah murka, Allah bisa, Allah kuasa untuk menimpakan, mengutus salah satu tentaranya yang mungkin tidak pernah Anda renungkan, tidak Anda pernah Anda pikirkan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau mendengar petir menggelegar di langit, beliau senantiasa mengucapkan Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah yang guntur itu bertasbih dengan membaca bacaan pujian-pujian kepadanya, dan juga para malaikat juga membaca pujian-pujian kepadanya. Semua itu mereka lakukan dalam rangka khauf, dalam rangka takut kepada Allah Azza wa Jal. Saudaraku seiman dan sekidah dimanapun Anda berada, dari paparan singkat di atas kita bisa mengetahui bagaimana ternyata hujan itu bukan hanya untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, namun ternyata hujan itu memiliki banyak hikmah. Bahkan hujan juga merupakan salah satu tentara Allah Azza wa Jal yang bisa jadi bila Allah telah murka dan telah tiba saatnya, Allah bisa jadi menggunakan hujan itu sebagai cara, sebagai salah satu tentara Allah yang digunakan untuk menyiksa, menegur umat manusia atas dosa dan kemaksiatan yang senantiasa mereka lakukan. Karenanya dahulu Rasulullah SAW setiap kali melihat mendung, menyaksikan mendung, beliau menjadi gundah, takut, khawatir. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merasa kainan, ya Rasulullah, semua orang tatkala melihat mendung yastabsyirun, merasa gembira. Namun engkau tatkala melihat mendung, engkau merasa khawatir dan merasa takut. Mengapa demikian? Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, siapakah yang menjamin bahwasannya mendung yang ada di langit itu bukan mendung yang membawa azab seperti yang terjadi, yang ditimpakan, yang dialami oleh umat-umat sebelum kita seperti kaum Ad dan yang lainnya. Tatkala mereka melihat mendung, mereka mengatakan hadza 'aradun mumtiruna. Ini adalah mendung yang tidak lama lagi akan segera menurunkan hujan kepada kita. Namun ternyata bukanlah hujan yang turun, namun seperti kata Allah, rihun fiha 'adzabun alim. Yang ada itu adalah angin topan badai yang mengamuk, yang membawa siksa yang pedih. Dan Allah subhanahu buktikan kaum Ad dihancurkan dengan angin topan badai yang menghancurkan perkampungan mereka dan membinasakan penduduk Ad, penduduk kaum Ad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena setiap kali Rasulullah SAW melihat mendung, beliau merasa khawatir. Namun bila mendung tersebut telah menurunkan hujan, hujan telah turun, surya anhu, kata Aisyah, maka Rasulullah SAW kembali bergembira. Dan di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, teladan yang dicontohkan Rasulullah SAW tatkala turun hujan, dikarenakan beliau menyadari bahwa hujan bukan hanya sekedar untuk menumbuhkan tumbuhan, namun bisa jadi hujan itu adalah tentara Allah yang digunakan untuk menyiksa, mengazab dan membalas kepada orang-orang yang congkak, angkuh dan sombong. Makanya setiap kali turun hujan, Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Dan janganlah engkau jadikan hujan ini sebagai hujan yang membawa petaka dan siksa. Karena saudaraku seiman sakidah, dengan memahami berbagai fungsi hujan ini, dengan memahami berbagai hikmah yang dapat kita petik dari diturunkannya hujan ini, hendaknya kita semakin waspada, semakin berbenah diri. Jangan-jangan hujan yang akan turun esok hari itu adalah hujan teguran atas dosa yang kita lakukan malam ini. Jangan-jangan hujan yang akan datang esok hari itu adalah siksa, balasan Allah Azza wa Jal atas kesombongan dan keangkuhan serta maksiat yang kita lakukan malam ini. Karena saudaraku seiman sakidah, Di kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda sekalian untuk terus introspeksi, mengoreksi diri, membenahi diri, agar hujan yang turun esok hari bukanlah hujan yang membawa petaka, namun hujan yang benar-benar membawa barakah. Seperti kata Allah Azza wa Jalla, nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan telah kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan. Satu poin terakhir yang ingin saya jadikan penutup dari perjumpaan kita di sore yang berbahagia ini. Banyak di negeri kita orang-orang yang entah wallahu ta'ala alam lupa daratan atau tidak menyadari. Mereka mengklaim bahwa mereka kuasa menurunkan hujan, kuasa menghentikan hujan. Mereka menduga atau mengaku bahwa mereka dapat sesuka hatinya menurunkan hujan kapan saja dan dapat sesuka hatinya menghentikan hujan kapanpun mereka suka. Allah subhanahu wa ta'ala jauh-jauh hari telah membantah klaim ini dengan mengatakan, antum anzaltum afraytumul ma'al ladhi tashrabun. Wahai umat manusia, tidakkah kalian merenungkan, memikirkan air yang kalian minum? Air yang kalian nikmati selama ini. Antum anzaltumuhu amnahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air hujan itu dari langit ataukah kami yang menurunkan? Subhanallah, tentu jawabannya hanya ada satu. Yaitu Allah lah yang menurunkan air langit, air yang turun dari langit tersebut. Karenanya, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, sebagai umat Islam yang hanya beriman kepada Allah Azza wa Jal, sudah sepantasnya kita untuk tidak mudah-mudah percaya dengan klaim-klaim sepihak, dengan propaganda-propaganda atau anggapan-anggapan yang dikembangkan, ditebarkan oleh sebagian orang yang tidak memiliki pembuktian, tidak didukung oleh pembuktian yang nyata. Wallahu ta'ala a'lam.